Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala man yakmal. Dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, yang apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasad yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad yang lain. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb, yaitu hati. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Berangkat dari hadis ini, beliau telah mengajarkan kepada kita bahwa inti dari jasad yang kita miliki ini adalah hati, yang beliau sebutkan sebagai segumpal daging. Walaupun yang tepatnya bahwa segumpal daging dalam jasad kita ini yang dimaksud adalah jantung, karena hati itu adalah gumpalan darah. Ya, tetapi orang kita biasa menamakannya dengan hati. Yang tepatnya adalah jantung. Dari pernyataan beliau ini, bahwasanya hati manusia memiliki peranan penting. Semua yang mengatur gerak-gerik tindakan dan perbuatan kita adalah hati. Kalau hati kita baik, maka akan baik semua anggota jasad yang lainnya. Kalau hati kita rusak, maka demikian pula semua anggota jasad kita yang lainnya akan rusak. Maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita untuk menata hati kita, supaya yang lahir di dalam tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, gerakan-gerakan kita adalah perkara-perkara yang baik, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut istilah sebagian pihak disebut dengan manajemen hati. Memanit bagaimana hati kita ini supaya menjadi hati yang baik. Hati yang akan menggerakkan seluruh anggota badan yang lainnya untuk memperbuat hal-hal yang positif, yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah, hati manusia itu terbagi tiga. Ya. Hati manusia terbagi tiga. Al-qalbul hayyu, hati yang hidup. Kemudian yang kedua adalah al-qalbul mayyit. Al-qalbul mayyit, hati yang mati. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbul marid. Al-qalbul marid, hati yang sakit. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, mengenai pembagian tiga hati yang telah kita sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-52 sampai ke-54. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fa yanfakullahu ma yulqi asy-syaitan thumma yuqimullahu ayatihi wallahu 'alimun hakim liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lilladziina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innal dhalimiina lafii shiqaaqin ba'iid وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله menyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-52 sampai ke-54 ini, dan kami telah mengutus dari sebelum, dan kami tidaklah mengutus sebelum seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia menginginkan mengangankan sesuatu, syaitan itu melemparkan ke dalam angan-angannya keburukan. Maka Allah menghapuskan apa yang dilemparkan oleh syaitan. Kemudian Allah mengokohkan ayat-ayatnya, dan Allah itu maha tahu lagi maha bijaksana, agar Allah menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Demikian pula fitnah bagi orang-orang yang hati-hati mereka keras. Dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu berada pada arah yang jauh. Agar orang-orang yang diberi ilmu mereka mengetahui bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, kemudian mereka beriman dengannya dan hati mereka menjadi tunduk kepadanya. Dan sungguhnya Allah menunjuki orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Di dalam ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ighatsatul Lahafan, bahwasanya ayat ini telah menyebutkan adanya tiga pembagian hati. Dua bagian adalah dua hati yang terfitnah oleh keburukan yang dilemparkan oleh syaitan. Sedangkan yang satu adalah hati yang selamat dari godaan syaitan. Hati yang terfitnah oleh keburukan yang dilemparkan oleh syaitan, yaitu yang Allah nyatakan alladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit. Berarti yang pertama adalah al-qalbul marid, ya, bahwa di sana ada hati yang sakit. Kemudian yang kedua yang Allah sebutkan wal qasiyati qulubuh, orang-orang yang hati mereka keras. Berarti yang kedua adalah al-qalbul qasi, hati yang keras, yang disebut sebagai al-qalbul mayyit, hati yang mati. Kemudian yang ketiga yang Allah sebutkan fatukhbitalahu qulubuhum, kemudian hati-hati mereka menjadi tunduk kepadanya. Ini adalah al-qalbul hayyus sahih, ya, hati yang hidup dan sehat, yaitu hati yang tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Maka tiga pembagian hati ini terdapat di kalangan manusia. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu al-qalbus sahih, ya. Al-qalbus sahih, hati yang sehat. Hati yang sehat ini adalah hati yang selamat, hati yang nantinya akan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan dia selamat, ya. Ini yang Allah nyatakan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan ke-89. Kata Allah mengenai hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu adalah hari la yanfa'u malun wala banun. Hari itu adalah hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan tidak pula akan bermanfaat anak-anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Orang yang selamat hatinya yaitu adalah man salima qalbuhu min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ibathatul Lahafan bahwasanya orang yang hatinya selamat, hatinya sehat, yaitu orang yang hatinya selamat dari setiap syahwat hawa nafsu yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Wa min kulli syubhatin tu'aribu khabara. Demikian pula hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari segala kerancuan yang menentang pemberitaan-pemberitaan Allah tabaraka wa ta'ala, yang menentang syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini hati yang selamat. Selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Dari syahwat, yaitu dari segala keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan jiwa yang menentang hukum Allah dan Rasulnya. Syahwat dan hawa nafsu itu adalah tabiat manusia yang diletakkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai kelengkapan hidup di alam muka bumi ini. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia melainkan dia punya syahwat, dia punya hawa nafsu. Islam itu datang bukanlah untuk menghapuskan hawa nafsu dari akar-akarnya. Tetapi Islam itu datang dalam rangka meluruskan syahwat dan hawa nafsu kepada yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Karena hawa nafsu yang ditendrungi, dicintai oleh jiwa manusia itu ada yang maslahat bagi mereka, ada yang menjadi kerusakan bagi mereka. Nah, yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah hawa nafsu, syahwat-syahwat yang mengandung maslahat-maslahat bagi kehidupan mereka. Maka hati yang sehat, hati yang selamat, dia akan cenderung kepada apa yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala hati itu tidak sehat, maka dia akan cenderung kepada apa yang melanggar syariat Allah. Menunjukkan bahwa hati ini mengalami kerusakan, sehingga dia cenderung kepada apa yang menyelisih syariat Allah, cenderung kepada kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, karena dia rusak. Nah, maka kalau kita melihat ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kepada syariatul Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, Islam itu mengarahkan hawa nafsu, mengarahkan syahwat manusia kepada yang maslahat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak menghilangkannya sama sekali. Kita contohkan seperti Islam mensyariatkan an-nikah sahih, an-nikah syar'i. Kita tahu bahwa nikah itu mengandung syahwat, hawa nafsu. manusia menikah karena hawa nafsu, karena syahwat. Kalau seandainya syahwat itu tidak ada dan dihapuskan, maka tidak ada pernikahan. Iya. Ya. Jadi Islam mengarahkan supaya seorang manusia, baik itu laki ataupun wanita, menyalurkan syahwatnya, menyalurkan hawa nafsunya kepada yang maslahat, kepada sesuatu yang suci. Maka dihalalkan an-nikah dan diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala az-zina. Kenapa? Karena zina itu adalah penyaluran syahwat hawa nafsu yang mengandung kerusakan. Merusak nasab, merusak keberlangsungan manusia di atas muka bumi ini. Yang melanggar kehormatan. Ya, menimbulkan penyakit dan berbagai kerusakan-kerusakan yang lainnya, pertikaian, percekcokan, perselisihan. Ya. Kejelekan-kejelekan yang ada di dalamnya. Tetapi Islam mengarahkan kepada hawa nafsu yang baik, yaitu an-nikah as-sahih, yang sakral, yang disertai dengan akhlak, disertai dengan penjagaan kehormatan, disertai dengan penjagaan terhadap keberlangsungan manusia di muka bumi ini dengan baik, dengan susunan keturunan yang jelas. Nah, oleh karena itu Islam mengarahkan hawa nafsu agar menuju kepada yang baik. Maka hati yang sehat akan cenderung kepada apa yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah. Sebagai contoh yang lainnya, bahwa Islam menghalalkan makanan dan minuman-minuman yang baik. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kalian. Ya. Seorang tidak mungkin makan dan tidak mungkin minum kalau tidak ada syahwat dan hawa nafsu. Nah, karena yang memunculkan selera kita untuk makan, selera kita untuk minum, karena kita punya syahwat hawa nafsu untuk makan dan minum. Tetapi Islam melarang dari makanan-makanan, minuman-minuman yang mengandung mafsadat, mengandung kerusakan yang bisa mengancam keselamatan manusia dan kesehatannya. Maka Allah haramkan hal-hal yang berbahaya kepada manusia. Innama harrama 'alaikumul maitata. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama. Walakal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hanya saja yang dia haramkan atas kalian adalah bangkai, karena bangkai itu mengandung kerusakan, penyakit bagi manusia. Wadama, demikian pula darah, ya, karena mengandung kerusakan bagi manusia. Walakal khinzir, dan daging babi, yang mengandung kerusakan bagi manusia. Demikian pula wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih untuk selain Allah yang diperuntukkan bagi berhala-berhala. Ya. Jadi Islam itu mengarahkan. Mengarahkan syahwat dan hawa nafsu kita kepada apa yang dicintai oleh Allah dan mengandung maslahat. Maka hati yang sahih, hati yang selamat, akan cenderung, akan cinta kepada apa yang disyariatkan oleh Allah, serta menjauh dari apa yang dilarangnya yang mengandung kerusakan. Demikian pula hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari segala syubhat, dari segala kerancuan berpikir yang menentang syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Hati yang selamat, hati yang sehat itu dia akan kembali kepada Allah. Karena manusia ketika dilahirkan ke muka bumi, masing-masing kita ini sudah berikrar sebelumnya di hadapan Allah, ya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, kita ditanyakan oleh Allah, alastu birabbikum. Ya. Allah bertanyakan kepada kita, alastu birabbikum. masing-masing kita ketika masih di alam janin, masih di alam ruh, kita menjawab bala, benar. Artinya benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Kita tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi setelah lahir ke muka bumi ini, di antara manusia itu ada yang hatinya sehat sehingga kembali kepada fitrah yang telah diberikan oleh Allah ketika dia sebelum lahir. Tetapi ada hati yang fasik dan hati yang mati yang berpaling daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka hati yang sehat adalah hati yang selamat dari segala penghambaan diri kepada selain Allah, selamat dari segala ketundukan kepada selain Allah, selamat dari segala ketundukan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang sehat itu adalah hati yang hanya tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ini hati yang sehat. Nah, oleh karena itu Islam itu datang untuk mengembalikan hati kita agar hati kita menjadi sehat. Sehat dari segala syahwat yang merusaknya. Dan sehat dari segala kerancuan berpikir yang akan menyelewengkannya dari agama Allah, dari cinta dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fal qalbu salim huwa alladhi salima min ayyakuna li ghairillahi fihi syirkun bi wajhin ma bal qad khalasat ibad bal qad khalasat ubudiyyatuhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari kesyirikan kepada selain Allah dalam bentuk apapun. Artinya dalam hatinya tidak pernah ada persekutuan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Bal qad khalasa ibad ubudiyyatuhu lillahi ta'ala. Bahkan penghambaan dirinya hanya murni kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa raja'an wa qalqa 'amaluhu lillah. Penghambaan dirinya murni hanya untuk Allah, baik secara keinginan, kecintaan, kepasrahan diri, sikap kembali, sikap tunduk, rasa takut. Demikian pula dengan pengharapannya, semua hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula hati yang sehat itu akan murni amalannya hanya untuk Allah. Fa in ahabba ahabba billah. Kalau dia mencinta, dia akan mencinta di jalan Allah. Wa in abghadha abghadha billah. Apabila dia membenci, maka dia akan membenci di jalan Allah. Wa in a'ta a'ta lillahi wa in mana'a mana'a lillah. Kalau dia memberi, dia akan memberi karena Allah. Kalau dia tidak memberi, maka dia tidak memberi karena Allah. Nah, jadi inilah hati yang sehat, ya. Hati yang hanya tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari segala sisi, ya. Maka hati ini akan dipenuhi dengan penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hati itu kalau sehat, maka hati itu akan tunduk kepada Allah, ya. Akan dipenuhi rasa cinta kepada Allah, akan dipenuhi dengan kepasrahan diri kepada Allah, rasa takut dan pengharapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hati itu kalau sehat, dia kalau mencinta akan mencinta karena Allah dan di jalan Allah. Kalau dia membenci, dia akan membenci karena Allah dan di jalan Allah. Tapi kalau hati itu tidak demikian, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, dinyatakan oleh Ibnu Qayyim mengenai hati yang sehat ini. Qala fayakunul hakimu alaihi fi dhalika kulli dikkihi wa jillihi huwa majaradihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka yang memutuskan atasnya dalam semua perkara itu, yang kecil maupun yang besar, yang tampak ataupun tidak tampak, adalah segala apa yang datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi karena dia cinta sama Allah, murni untuk Allah, pasrah sama Allah, maka yang mengaturnya adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang lainnya. Nah, beliau menyatakan, "Fala yataqaddamu baina yadayhi bi'aqidatin wala qawlin wala 'amal." Maka seorang yang hatinya sehat, dia tidak akan pernah mau mengkedepankan akidah, ucapan dan perbuatan yang selain diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Al-Hujurat ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkedepankan sesuatu di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Nah, qala ba'du salaf. Sebagian salaf menyatakan, "Ma min fi'latin wa in saghrat illa yunshar laha diwanan lima wa kaifa." Tidak ada satu perbuatan walaupun kecil melainkan akan dibentangkan dua catatan, yaitu kenapa dan bagaimana. Hati yang sehat ketika dia akan melakukan sesuatu akan muncul di hadapannya dua perkara ini. Ya. Dia akan mempertimbangkan kenapa dia berbuat, untuk siapa. Ya. Demikian pula bagaimana dia harus berbuat. Maka hati yang sehat ketika dia akan berbuat, akan bertindak, dia akan mengambil keputusan bahwa dia berbuat karena Allah. Berarti hatinya sehat. Kalau masuk niat-niat yang lain ke dalam hatinya, ketika dia akan berbuat, berarti hatinya tidak sehat, hatinya sakit, atau bahkan hatinya mati. Kalau hatinya sehat, tatkala muncul pertanyaan kenapa, untuk siapa engkau berbuat, maka hatinya akan menjawab bahwa saya berbuat karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana? Maka hatinya akan menjawab, saya harus berbuat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hatinya sehat. Tidak ada tindakan dan perbuatan manusia melainkan dimulai dari keinginan hati. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu seorang itu berbuat tanpa keinginan hati, seperti orang yang ngelindur, ya, atau orang yang mabuk. Tapi mayoritas keadaan manusia, dalam keadaan dia sadar, dia terjaga, maka tidak ada satu tindakan, tidak ada satu perbuatan melainkan dimulai dari keinginan hati. Artinya apa? Bahwa yang berperan di dalam tindakan dan perbuatan itu adalah pemandu hati. Maka hati yang sehat ketika dia akan berbuat, ketika dia akan bertindak, memerintahkan kepada anggota jasad yang lainnya, dia mempertimbangkan dua hal. Untuk siapa dan bagaimana? Yang pertama akan dijawab oleh hati yang sehat, saya berbuat karena Allah. Yang kedua akan dijawab oleh hati yang sehat, bahwa saya akan berbuat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ukurannya. Jadi masing-masing kita tinggal menilai, mengukur. Barometernya ada. Setiap kita akan berbuat, kita akan tahu hati kita sehat atau tidak sehat. Kalau hati kita sehat, hati kita akan mengatakan, wahai diri, wahai fulan, berbuatlah engkau karena Allah. Berbuatlah engkau karena Allah. Kalau hati kita sehat, hati itu akan membisikkan kemudian, wahai fulan, berbuatlah engkau sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hati kita membisikkan selain ini, tinggal dua kemungkinannya. imma hati kita adalah hati yang sakit, atau hati kita adalah hati yang mati dan tidak ada kehidupan padanya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-qalbul marid. Al-qalbu al-marid, hati yang sakit. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hati yang sakit itu adalah hati yang pertengahan. Artinya hati yang sakit itu adalah hati yang masih hidup, punya kehidupan. Tetapi ada penyakitnya. Lahu hayatun wa lahu illah. Punya kehidupan tapi ada penyakitnya. Sebagaimana jasad. Ya. Jasad yang sakit adalah jasad yang pertengahan antara hidup dengan mati. Ya. Dia punya kehidupan tapi padanya ada penyakit. Ya. Nah, maka hati yang sakit ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fatihi min mahabbatillahi ta'ala wal iman bihi wal ikhlas lahu wa tawakkul 'alaihi ma huwa maddatu hayati. Hati yang sakit ini masih memiliki rasa cinta kepada Allah, iman kepada Allah, masih memiliki keikhlasan kepada Allah, kepasrahan kepada Allah yang menjadi unsur kehidupannya. Tetapi kata beliau, wa fihi min mahabbati syahawati wa itharha wal hirs 'ala tahsilha wal hasad wal kibr wal 'ujb wa hubb al 'uluwi wal fasad fil ard bir riyasati ma huwa madatu halakihi wa 'aqabihi. Kata beliau, tetapi hati ini juga punya kecintaan kepada syahwat-syahwat dan mengedepankan syahwat serta antusias untuk mendapatkannya, memiliki penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit bangga diri, penyakit suka merasa tinggi dan berbuat kerusakan di muka bumi, yang semua itu adalah unsur kehancuran dan kebinasaannya. Nah, maka kata beliau, wa huwa muntahanun baina da'iyaini. Seorang yang hatinya berpenyakit, dia selalu diuji dengan dua faktor. Da'in yad'uhu ila Allah wa rasulihi wa daril akhirah, wa da'in yad'uhu ila al-'ajilah. Satu faktor yang selalu menyerunya kepada Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat nanti. Sedangkan faktor yang lainnya akan mengajaknya kepada syahwat-syahwat yang datang segera di muka bumi ini. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baban wa adnahuma ilayhi jiwaran. Ya. Maka dia akan mengabulkan mana yang lebih dekat kepadanya dan mana yang lebih dekat pintunya. Nah, jadi hati yang sakit ini tergantung mana yang sedang dia gantung. Kalau hatinya sedang gantung kepada kesehatannya, kepada kehidupannya, hatinya akan mengabulkan panggilan iman. Sehingga hati yang sakit ini bukan selalu rusak. Ajakannya tidak selalu buruk. Ketika hati ini kuat, unsur kesehatannya yang lebih digandrungi oleh jiwanya, maka hati yang sehat ini akan mengajaknya kepada iman, kepada takwa, ya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Sehingga kita lihat orang yang hatinya sakit, dia terkadang sholat, puasa, ya, kemudian mengamalkan amalan-amalan baik yang lainnya. Ya. Tapi hati yang sakit ini sering sekali, acap sekali mengajaknya kepada hal-hal yang buruk, yang menentang syariat Allah, yang mengandung kerusakan, mencintai syahwat, mencintai hawa nafsu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka tak jarang kita lihat orang yang hatinya sakit, dia juga ibadah kepada Allah, di samping itu dia juga tetap menjalankan kemaksiatan-kemaksiatannya. Ibadah ya iya, maksiat ya oke. Ya. Berarti orang ini hatinya apa? Hatinya sakit, bukan mati. Hatinya sakit. Terkadang datang panggilan iman. Jiwanya gandrung kepada kesehatan, kepada kehidupan hatinya. Maka hatinya akan mengajaknya untuk taat kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Namun sering sekali dia dihantui atau dikuasai oleh hati dan jiwa yang rusak, yang mengajaknya kepada kerusakan dan kebinasaan, maka dia berbuat kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah al-qalbul marid, hati yang sakit. Kemudian yang ketiga yaitu al-qalbu al-mayyit. Al-qalbul mayyit, hati yang mati. Dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Huwallazi la ayata bihi wa huwa la ya'rifu rabbah wa la ya'budu bi amrihi wa ma yuhibbu wa yarda bal huwa wasifun ma syahawatihi wa ladzatihi." Hati yang mati adalah hati yang tidak ada unsur kehidupan padanya. Dia tidak mengenal Rabb-nya. Dia tidak mengibadahi Rabb-nya dengan perintahnya dan tidak pula mencintainya. Dan tidak pula meridainya. Bahkan dia selalu bersama syahwatnya dan kelezatan-kelezatan syahwatnya. Walau kana fiha saqatu rabbihi wa ghadabuh. Walaupun padanya ada kemurkaan Rabb-nya dan kemarahan Rabb-nya. Wa huwa la yubali idza faza syahwatihi wa hadzih. Dia tidak akan pernah peduli kepada Rabb-nya, kepada Allah tabaraka wa taala, selama dia bisa meraih syahwatnya dan keuntungannya. Radhiya rabbahu an saqit, baginya sama saja apakah Rabb-nya ridha kepadanya atau murka. Fa huwa muta'addidun li ghairillah, dia selalu menghambakan diri kepada selain Allah. Hubban wa qawlan wa ridhan wa taqwan wa ta'dhiman wa dhullan, dia selalu menghambakan diri kepada selain Allah, baik dari sisi rasa cinta, rasa takut, pengharapan, keridhaan, kemurkaan, pengagungan, serta perendahan diri. In ahabba ahabba li hawa. Orang yang hatinya mati ini kalau mencinta, dia mencinta karena hawa nafsunya. Wa in abghadha abghadha li hawahu. Maka kalau dia membenci, dia juga akan membenci karena hawa nafsunya. Wa in a'ta a'ta li hawahu. Kalau dia memberi orang, maka dia pun memberi karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Wa in mana'a mana'a li hawa. Kalau dia mencegah pemberian, maka dia mencegahnya karena hawa nafsunya. Fa huwa atharu indahu wa ahabbu ilayhi min ridha maula. Maka hawa nafsu itu lebih dikedepankan dan lebih dicintai olehnya daripada keridhaan tuannya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Fal hawa imamuhu. Maka hawa nafsu itu adalah pemimpinnya. Wa syahwatu qa'iduhu, dan syahwat itu adalah penuntunnya. Wal jahlu sa'ifuhu, kebodohan itu adalah penyetirnya. Wal ghaflatu markabuhu, dan kelalaian itu adalah kendaraannya. Fa huwa bil fikri fi tahsili aghradi dunyawiyyati maghmurun. Orang yang hatinya mati selalu berpikir untuk menghasilkan kesenangan-kesenangan dunia. Wa bi sakratil hawa wa hubbil 'azilati maghmurun. Demikian pula dia selalu mabuk dalam hawa nafsu dan kecintaan kepada perkara yang fana. Yunada ila Allah wa ila daril akhirati min makanin ba'id. Dia diseru kepada Allah dan kampung akhirat dari arah yang jauh. Wa la yastajibu lin-nasih. Namun dia tidak pernah mengabulkan orang yang menasehati. Wa yastabi'u kulla syaitanin marid. Dia selalu mengikuti syaitan yang jahat. Ad-dunya tusfituhu wa turdhi. Dunia itu yang membuatnya murka atau membuatnya senang. Wal hawa yusimmuhu amma siwal batil wa yu'mi. hawa nafsu itu mentulikannya, membutakannya dari selain hawa nafsu itu mentulikannya amma siwal batil wa yuhi, hawa nafsu itu mentulikan dan membutakannya terhadap kebatilan. Fahuwa fid dunya kama qila fi laila, dia di dunia ini sebagaimana yang dikatakan orang mengenai laila, aduun liman aadat wa silmun li ahliha wa man qarrabat laila ahabba wa aqraba, musuh bagi orang yang dimusuhi oleh laila dan berdamai bagi orang yang disukai oleh laila. Barang siapa yang didekati oleh laila maka dia akan mencintainya dan mendekatinya. Artinya ukurannya semua adalah serba komersial dunia. Kalau ada keuntungan dunia maka dia akan mencintai dan dia akan meridai. Kalau tidak ada keuntungan dunia maka dia akan membenci dan dia akan murka kepadanya. Ini adalah hati yang mati. Ya. Hati yang sehat, ya, al-qalb sahih, al-hayy, adalah hati yang dimiliki oleh seorang mukmin baqi, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang selalu ingin taat kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap gerak-geriknya dan langkah-langkahnya. Ya. Dia selalu berupaya untuk bagaimana dia dibawa kecintaan dan ridha Allah. Dia akan selalu menuntut ilmu agamanya, mengamalkannya, mendakwakannya dan sabar di atasnya. Ini al-qalbu sahih, al-hayy. Dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang memiliki al-qalbul hayy. Nah, al-qalbul marid, hati yang sakit, adalah hati orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi suka bermaksiat kepada Allah. Ya, dia masih punya iman, dia masih muslim, bahkan dia masih melaksanakan sebagian amalan-amalan taat, tetapi dia bodoh tentang agamanya. Tidak mengerti tentang syariat Allah. Sehingga sering dia mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melanggar apa yang dilarangnya. Seringkali dia mengikuti hawa nafsu dalam keadaan dia masih punya keimanan. Ini adalah hati yang sakit. Hati seorang mukmin yang fajir, mukmin yang jahat, mukmin yang tidak mengindahkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang mengindahkannya, tidak mengindahkannya karena dia bodoh kepada syariat Allah. Tidak tahu hukumnya. Kebodohan ini adalah penyakit yang ada pada hati. Sehingga membuat hatinya melanggar dan mengajaknya kepada apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang diperintah. Ada pula yang hatinya sakit dalam bentuk adanya ketidaktaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasul. Dia tahu, bukan tidak tahu. Walaupun dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi seringkali dia mengedepankan apa yang dicintai oleh hawa nafsu. Ya. Ketika dia ditanya, wahai saudaraku, ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apakah kau tidak merasa berdosa? Dia akan mengatakan, saya berdosa. Dia mengakui bahwa dia salah. Dia bermaksiat. Tapi apa yang membuatnya untuk melakukan itu? Yang membuatnya adalah karena dia punya hati yang berpenyakit. Jadi hati yang berpenyakit adalah hati seorang mukmin yang fajir, mukmin yang jahat, mukmin yang tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Imma dia melakukan ketidaktundukan itu karena kebodohan, wa imma karena dia memang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga yaitu al-qalbul mayyit, hati yang mati adalah hatinya seorang yang kafir, yang sama sekali tidak punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan hatinya adalah hati yang tunduk kepada kesyirikan-kesyirikan. Hati yang selalu cenderung kepada pengingkaran kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kepada berhala-berhala ataupun kepada patung-patung ataupun kepada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Ini adalah hati yang mayyit. Hati yang mayyit ini yang tidak akan pernah memahami agama Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Ini dalam surah Al-A'raf ayat 179 kalau saya tidak salah. Allah menyatakan, "Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha." Ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Allah menyatakan, kami telah persiapkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia, demikian pula kebanyakan dari kalangan jin. Bagaimana mereka ini? Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi mereka tidak memahami dengannya. Tidak pernah memahami agama Allah, tidak pernah memahami kebenaran yang datangnya dari Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi telinganya tidak pernah mendengarkan kebenaran. Ya. Tidak pernah mendengarkan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya pandangan tetapi tidak pernah melihat kebenaran. Tidak pernah melihat iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Barulah mereka dicap oleh Allah, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Kata Allah, mereka itu layaknya binatang ternak. Ya, binatang ternak itu kambing, sapi, unta. Ya. Kemudian kata Allah, ulaika humul bal hum adhal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak itu mereka bertasbih kepada Allah. Mereka itu pada hakikatnya tunduk sama Allah. Ya. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini melainkan semuanya bertasbih, memuji Rabb-nya. "Walakin la taqahuna tasbihahum." Tapi kata Allah, kalian tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Kambing, sapi, onta, dan yang lainnya itu tasbih sama Allah, zikir sama Allah. Ya. Tapi kata Allah, kalian tidak tahu bagaimana cara tasbih dan zikir mereka. Sekarang mana lebih baik? Mereka binatang-binatang ternak itu, atau orang-orang kafir yang mereka tidak kenal sama sekali dengan Allah, tidak pernah tasbih, tidak pernah zikir, tidak sedikit pun mengecap keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini. Kemudian kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, ini bukan ucapan kita, tetapi Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran. Ya, mereka adalah orang-orang yang hati mereka tidak memahami kebenaran sama sekali. Inilah al-qalbu al-mayyit. Al-qalbu al-mayyit ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, fa muqalafatu sahibi hadzal qalbi saqam wa mu'asharatuhu summun wa mujalasatuhu halakun. Maka mempergauli orang yang punya hati yang mati ini adalah penyakit. Ya. Bersamanya adalah racun dan duduk dengannya adalah kehancuran. Nah, hati-hati manusia itu, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, laksana barisan pasukan yang telah diatur rapi. Hati-hati yang sehat akan selalu cenderung bersama hati-hati yang sehat, berbarengan bersama hati-hati yang sehat. Hati yang sakit juga demikian. Hati yang berpenyakit juga demikian. Ya. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, al-qulubu junudun mujannada. Ya. Beliau menyatakan bahwa hati-hati manusia itu laksana barisan pasukan yang diatur Rabbi. Fama ta'arafa minha talaf, hati-hati yang saling berkesamaan akan saling berkecocokan. Wama tanatara minha talaf, dan hati-hati yang saling tidak sama maka akan saling menjauh. Oleh karena itu, kalau kita lihat ada seorang yang dekat dan bergaulnya selalu bersama orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya, ini bisa sebagai tanda bahwa orang ini berarti diprediksikan bahwa hatinya adalah hati yang berpenyakit. Gaulnya, teman dekatnya, ya, selalu bersama orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini indikasi bahwa orang ini pun hatinya ada penyakit. Karena orang-orang yang saleh, yang punya hati yang sehat, itu selalu ingin dekatnya dengan orang-orang saleh juga, orang-orang baik juga, yang hatinya juga sehat, yang mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangannya. Nah, maka orang baik akan dekat dan bergaul bersama orang baik. Demikian pula sebaliknya, orang jahat juga bergaul dan dekatnya dengan orang yang jahat. Demikian pula dengan orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat kalau kita ingin menyehatkan hati kita supaya hati kita menjadi al-qalbus salim, as-sahih, al-hayy, ya, menjadi hati yang sehat, selamat, hidup, ya, mendekatlah kepada orang-orang baik, kepada orang-orang saleh, kepada awliyaillah, wali-wali Allah. Ya, supaya hati kita itu ketularan menjadi hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang hidup. Nah, jangan dekat-dekat kepada orang yang jahat, orang yang tidak tunduk kepada Allah dan Rasulullah. Supaya hati kita juga selamat, sehat, hidup. Nah, karena kalau kita dekat dengan orang-orang yang tidak saleh, kita akan termakan dengan pergaulan mereka. Iya, kalau kita bisa menasihati mereka dan mencegah mereka dari kemungkaran mereka. Kalau tidak, paling minimal kita menyaksikan, ya, mendengar, walaupun hati kita mungkin benci, ya, itu tanda keimanan yang masih ada dalam hati kita. Tapi dengan melihat dan mendengar ini, berpengaruh tidak? Bisa dipastikan bahwa itu berpengaruh. Karena tabiat manusia diberi, terkadang ini menjadi kelemahan dan terkadang ini menjadi kebaikan. Kalau ketika dia bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, ini menjadi kelemahan, yaitu tabiatnya yang selalu terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. Kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, maka ini menjadi kebaikan. Dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar. Maka semata-mata dengan kita melihat, mendengar yang jelek, yang buruk, ini berpengaruh kepada hati kita. Awalnya hati kita mengingkari, hati kita murka, hati kita tidak terima, meronta, menentang. Ini adalah maksiat, ini adalah keburukan, ini adalah kejelekan. Ketika melihat kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh mereka-mereka yang hatinya berpenyakit atau hatinya mati begitu. Ya. Tapi kalau kita selalu bergaul dengan mereka, mendekat dengan mereka, ya, tanpa kita bisa mengingkari, tanpa kita bisa mencegahnya, menasihatkan dengan baik, awalnya hati kita menunjukkan tanda-tanda keimanan yang menentang kemungkaran itu. Tapi lama-kelamaan terbiasa, kemudian biasa-biasa saja. Melihat kemungkaran yang demikian, biasa. Sudah sering. Ya. Ini pengaruh dari kejelekan yang ditimbulkan oleh mereka kepada hati kita. Yang semula tadi sehat, ya, sehat walafiat, selamat hidup, tapi mulai masuk pengaruh penyakit ke dalam hati kita. Antum bisa buktikan, atau sebagai bukti, jangan dibuktikan, tapi sebagai bukti saja. Ya. Kalau kita misalnya banyak menghabiskan waktu kita di tempat-tempat yang baik, atau katakanlah lingkungan kita lingkungan yang baik, kita hidup di tengah pondok pesantren yang kita selalu berada di dalam masjid, mempelajari ilmu agama, mengamalkan sunnah ini itu dan sebagainya, ya, kita merasa bahwa hati kita demikian dekat dengan Allah. Ya enggak? Tapi tatkala kita sekali saja keluar, keluar ke tempat keramaian yang di sana terdapat kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, hati kita akan merasa tersentak dengan kemaksiatan itu. Hati kita merasa geri, merasa aneh dengan kemaksiatan itu. Dia merasa, dia memberikan tanggapan, walaupun mungkin tidak kita ucapkan. Tapi yang sudah terbiasa hidup di tengah lingkungan-lingkungan yang tidak baik tadi, biasa. Itu sudah sering. Ya. Nah, tidak lagi ada apa pemberontakan dari hati kepada apa yang dilihat oleh mata dan kepada apa yang didengar oleh telinga. Kenapa? Sudah terbiasa. Akhirnya biasa-biasa saja. Ini. Maka salah satu kiat untuk kita memiliki al-qalbus sahih as-salim al-hayy adalah kita bergaul dengan orang-orang saleh, hidup di lingkungan yang baik. Ya. Nah, subhanallah. Ini memang pengaruhnya besar. Ya, selalu dekat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh, dengan wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala karena mereka menjalankan syariatnya. Ini penting untuk menjaga kesehatan dan kehidupan hati kita. Ya. Nah, demikian pula tentunya di antara kiat untuk menjaga baik, sebelum kita lanjutkan, kita bawakan dulu dalil yang pertama ini, yaitu firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Kahf, di mana Allah menyatakan fasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana 'amruhu furta. Kata Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Kata Allah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka di pagi hari dan sore hari. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pernah sekali-kali engkau palingkan pandanganmu dari mereka semata-mata karena engkau ingin kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan jangan kau ikuti orang-orang yang hati mereka kami lalaikan dari mengingatkan. Nah, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kau ikuti orang-orang yang hati mereka kami lalaikan dari mengingatkan dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan urusannya adalah perkara yang melampaui batas. Nah, sabar bersama orang-orang baik, bersama orang-orang saleh. Mendekatlah kepada wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Yang selalu mempelajari ilmu agamanya, mengamalkannya, mendakwakannya, ya. Yang mereka selalu tunduk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Nah. Kemudian yang kedua, di antara kiat untuk menjaga al-qalbu sahih as-salim al-hayy, yaitu hendaknya kita selalu mempelajari ilmu agama ini, mempelajari kebenaran. Karena tanpa kebenaran yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka hati kita akan gersang, bahkan lebih gersang daripada tanah yang gersang. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang jauh daripada majlis ta'lim, ya, hati orang yang demikian ini akan dengan gampang dan mudah dipengaruhi oleh syahwat dan dipengaruhi oleh syubhat. Ya. Kalau sudah jarang ta'lim, mendengarkan arahan-arahan dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah, hatinya hampa. Karena tidak ada yang mengingatkannya, tidak ada yang mengarahkannya, tidak ada yang membimbingnya. Nah, Allahu musta'an. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 122. Allah menyatakan awaman kana maitan fa'ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mataluhu fil zulumati laysa biqarijin minha. Apakah sama antara yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya yang dia berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia? Apakah sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan yang dia tidak pernah keluar daripada kegelapan itu? Ya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan kehidupan dengan cahaya yang kita gunakan berjalan di tengah manusia. Apa cahaya itu? Cahaya yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Itu pedoman kita. Ya. Maka orang yang dekat dengan ilmu, mempelajari ilmu agama ini, dia akan keluar dari penyakit hati dan keluar dari kematian hati. Nah, tanda dari keburukan seseorang tatkala dia sudah jauh dari ilmu dan majlis ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, beliau menyatakan idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah di dalamnya. Apa itu riyadul jannah, taman-taman surga? Riyadul jannah disebutkan oleh ahlul ilmi adalah majalis az-zikr, majlis-majlis zikir. Dan di antara majlis-majlis zikir itu adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Ya. Nah. Maka barang siapa yang jarang untuk mempelajari ilmu agama ini, dikhawatirkan dia akan ditimpa oleh penyakit hati, bahkan sedikit demi sedikit penyakit itu akan semakin kronis, dan na'udzubillah di antara manusia ada yang akhirnya hatinya menjadi mati. Nah, barakallahu fiik. Tentunya yang namanya ilmu itu akan menjadi cahaya, bukan hanya sekedar pengetahuan. Ilmu akan menjadi cahaya apabila diamalkan. Makanya disebutkan al-ilmu bila amal fasyajar, bila samar Ilmu tanpa amal adalah pohon tanpa buah. Enggak ada manfaatnya kalau ilmu tidak diamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak perbuat? Kabura matan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah katakan Allah itu murka besar kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya. Nah, tidak mengamalkan ilmu itu adalah sifat Yahudi. Dinyatakan oleh Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan sementara kalian sendiri melupakan diri kalian? Padahal kalian membaca Al-Kitab, apakah kalian tidak berpikir? Nah, barakallahu fikum. Maka langkah yang pertama adalah mendekat kepada orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang baik. Yang kedua, pelajari ilmu dan amalkan. Ya, ini supaya hati kita menjadi hati yang sehat, hati yang diberi keselamatan oleh Allah Tabaraka wa Taala daripada syahwat dan juga asyubuhat. Nah, asyahawat ataupun asyubuhat yang bisa mengancam keselamatan hati kita ini, dengan kita bergaul bersama orang-orang saleh, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, kita akan mendapatkan dua kemampuan yang dengannya kita bisa mengalahkan asyahawat dan mengalahkan asyubuhat. Asyahawat itu hanya bisa dikalahkan dengan as-sabr, sabaran. Tidak akan ada kemampuan yang lebih hebat untuk mengalahkan syahwat daripada kesabaran. Kesabaran artinya kita mampu menahan diri daripada hawa nafsu itu. Hawa nafsu yang menggiurkan. Ya. Nah, orang yang tidak diberi kesabaran oleh Allah, maka hatinya akan gampang cenderung kepada apa yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Taala. Karena dihiasi oleh syaitan bahwa apa yang dilarang oleh Allah itu indah, enak, nikmat. Bahkan digambarkan oleh syaitan keindahan dan kenikmatannya lebih dari apa yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Itu hanya penggambaran dan khayal dari syaitan. Namun pada hakikatnya, pada apa yang dilarang oleh Allah itu mengandung kerusakan-kerusakan yang bahkan tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Nah, beberapa tahun lalu, sebelum ditemukan penyakit AIDS, apakah ada yang berpikir bahwa perbuatan ganti-ganti pakanan itu akan menimbulkan penyakit dahsyat seperti AIDS? Tidak ada ya kan? Tapi dari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Taala, satu kerusakannya cukup menghancurkan seorang manusia, yaitu penyakit AIDS. Nah, belum lagi hal-hal negatif yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi yang bisa mengalahkan asyahawat adalah sabar. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan kemampuan sabar ini? Ini bukan perkara main-main yang bisa didapatkan dengan gratis. Sabar itu bisa dipupuk dan disuburkan dengan kita bergaul bersama as-salihin. Kita melihat tuh betapa sabarnya mereka orang-orang saleh. Ya. Dengan apa yang Allah cobakan kepada mereka. Ya. Nah, belum lagi kalau kita membaca sejarah-sejarah orang-orang saleh itu dari kalangan orang-orang terdahulu, al-anbiya wa rusul, ya. Kemudian para ulama yang mereka diberi cobaan oleh Allah jauh lebih berat daripada kita. Mereka mampu mengalahkan syahwat dan hawa nafsu mereka. Akhirnya kita akan terpengaruh dengan kesabaran, ketangguhan jiwa mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Taala dalam kondisi dan keadaan sesulit apapun. Ya. Nah, di antara mereka itu ada yang dikejar-kejar oleh kaumnya, dibunuh oleh kaumnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang demikian sabar di dalam menghadapi kemelaratan dan kemiskinan yang menimpa beliau. Nah, demikian pula salihin dari kalangan para ulama. Kalau kita bergaul baik secara fisik ataupun secara spirit bersama orang-orang saleh, maka kita akan mendapatkan kesabaran karena mereka mencontohkan. Ya. Demikian pula yang bisa mengalahkan asy-syubuhat adalah al-yaqin. Al-yaqin itu adalah kesempurnaan ilmu. Ya. Maka dengan kita mendekat bersama orang-orang saleh, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, kita tahu oh ini syirik sehingga kita menghindarkannya, oh ini bid'ah sehingga kita menghindarkannya, oh ini maksiat sehingga kita menghindarkannya. Demikian perintah Allah, demikian perintah Rasulnya sehingga kita melaksanakannya. Ya. Maka orang yang melaksanakan ini, insyaallah dia akan mendapatkan kesehatan hati, kebaikan hati dan keselamatan hati. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat hati dan jiwanya, maka hendaklah kita berpegang pada tiga hal tadi. Pertama, bergaullah bersama orang-orang baik. Kedua, selalulah menuntut ilmu tentang agama ini. Yang ketiga, amalkan. Nah, barang siapa yang melaksanakannya, insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan hati dan kebaikan dunia wal akhirah. Baik. Kemudian kehidupan dan keselamatan hati adalah inti dari segala kebaikan di dunia. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, aslu kulli khairin wa sa'adatin lil'abd bal li kulli hayyin natiq kamalu hayatihi wa nuri. Asal segala kebaikan dan kebahagiaan bagi setiap hamba, bahkan bagi setiap makhluk hidup, adalah kesempurnaan hidupnya dan cahayanya. Nah, kemudian sampai beliau mengatakan fal qalbu sahih al hayy idza uridat alayhi al qaba'id nafara minha bi tab'ihi wa adghadaha. Hati yang sehat dan hidup itu apabila tampak atau datang kepadanya perkara-perkara buruk, dengan tabiatnya dia akan lari dan membenci keburukan-keburukan tersebut. Walam yaltafit ilaiha, dan dia tidak akan menoleh kepadanya. Bikhilafil qalbil mayyit, beda dengan hati yang mati. Fa innahu la yufarriqu bainal hasani wal qabih, karena hati yang mati itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'ruf wa yunkiru bihil munkar. Celakalah bagi siapa yang tidak memiliki hati yang dengannya dia bisa mengetahui perkara baik dan mengingkari perkara munkar. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hati yang hidup yang mengandung segala kebaikan adalah hati yang selamat daripada asy-syubhat dan asy-syahawat. Selamat daripada asy-syubhat dan asy-syahawat. Nah, kata beliau wal maqsud anna salah al-qalbi wa sa'adatahu wa falahahu mawqufun ala hadhain al-aslain. Dan yang dimaksud bahwa kesehatan dan kebaikan hati, kebahagiaannya dan kemenangannya terletak pada dua dasar ini. Nah, yaitu selamat dari asyahawat dan selamat daripada asyubuhat. Maka barang siapa yang diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala as-sabr wal yaqin, dia akan mendapatkan ketinggian di dalam agama ini. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan dari mereka para pemimpin, yahduna bi amrina lamma sabaru, mereka memberi petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dari ayat ini, sebagaimana dalam Mustadrak Sa'adah, dari ayat yang baru saja saya bacakan, ayat ini menyatakan bahwa kepemimpinan dalam agama itu dengan dua hal, as-sabru wal yaqin. Yahduna bi amrina lamma sabaru, kami jadikan di antara mereka pemimpin tatkala mereka sabar. Kedua, wakanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sabar, kata Ibnu Qayyim, adalah lawan bagi asyahawat. Ya. Lawan bagi asyahawat. Kemudian yakin itu adalah lawan bagi asyubuhat. Nah, di muka bumi ini, kalau kita kumpulkan segala bujuk rayu syaitan, berpulangnya hanya kepada dua hal saja. Imma asyahawat wa imma asyubuhat. Ya. Syaitan itu tahu di mana dia harus menempatkan asyubuhat kepada siapa saja. Dan dia tahu kepada siapa saja dia harus menempatkan asyahawat. Dan dia juga tahu kepada siapa dia harus menempatkan keduanya, asyahawat wa syubuhat. Maka di antara manusia ada yang termakan dengan asyahawat saja. Ya. Kalau masalah syubhat, dia tidak akan termakan. Kenapa? Karena dia kebetulan punya ilmu. Diberi oleh Allah ilmu. Dia ngerti ngaji. Apalagi dia salafi. Kalau digoda untuk syirik, mental. Digoda untuk berbuat perkara-perkara baru dalam agama, enggak jalan. Ya. Tapi syaitan tahu, oh, orang seperti ini penempatannya adalah untuk digoda dengan hawa nafsu, syahwat. Ya. Maka diberi godaan syahwat. Ya, syahwat apakah itu harta benda ataupun wanita. Jadi beri rasa takut, rasa cemas dengan masalah kehidupan, nafkah, rezeki, dengan wanita ini, itu dan sebagainya. Ya. Maka kalau sudah terkait dengan syahwat, hati-hati. Banyak di antara kita yang akan tumbang. Ya. Apalagi telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat fitnatu ummati" Mada ya kawan, almal, dan dijadikan fitnah bagi umatku ini adalah harta benda. Dan beliau juga menyatakan, wa ma tarabtu bahdi fitnatan adzharra 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya kepada kaum lelaki dari umatku sepeninggalku nanti kecuali para wanita. Dua fitnah. Ini adalah syahwat. Ya. Harta benda, kemudian wanita. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan tenggelam di dalam dua fitnah yang merupakan syahwat. Ya. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat min al-nisa'i wal-banini wal-qanatir al-muqantarati min al-zahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah menyatakan telah dibuat kecintaan bagi manusia itu. Telah dihiasi untuk manusia itu hubbus syahawat, cinta kepada syahwat-syahwat. Apa itu syahwat-syahwat yang dibuat indah bagi manusia? Minan nisa'i wal bani, para wanita dan anak-anak keturunan. Wal qanatirul muqantarah, dan harta benda yang melimpah ruah. Kemudian Allah sebutkan minaz zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harf. Wal harf yang berupa emas, perak. Kemudian kuda perang yang bertambat dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tapi Allah ingatkan, tetap yang ada di sisi Allah itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Nah, orang-orang yang dicintakan kepadanya syahwat, maka dia akan tenggelam di dalam kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala kalau dia tidak bisa mengalihkan syahwat itu kepada apa yang dicintai oleh Allah. Maka hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang hidup adalah hati yang menjauh daripada syahwat dan hawa nafsu dengan kesabaran. Ingat bahwa yang kita maksud dengan syahwat serta hawa nafsu di sini, yaitu syahwat dan hawa nafsu yang dimurka oleh Allah, yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang hidup selamat daripada hawa nafsu yang seperti ini. Selamat daripada syahwat yang akan membinasakannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai harta benda dan anak-anak keturunan kita melalaikan kita. Jangan sampai istri-istri kita melalaikan kita. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang memperbuat itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, maka hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang berhati-hati daripada harta benda. Hati yang berhati-hati daripada fitnah wanita dan fitnah keturunan. Anak keturunan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Nah, hanya saja harta dan anak keturunan kalian adalah fitnah. Baik. Maka bagaimana kita berhati-hati daripada fitnah harta, fitnah keturunan dan fitnah para wanita? Yaitu dengan as-sabru, bersabar untuk menahan diri daripada kemaksiatan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, selektif di dalam kita mendapatkan harta. Itu satu. Ya, supaya hati kita tetap sehat. Ya, karena harta-harta haram yang kita dapatkan itu berpengaruh kepada kesehatan hati kita. Khawatir ketidakpekaan hati kita kepada kebenaran. Sulitnya hati kita menghafal kebenaran. Sulitnya hati kita memahami kebenaran. Sedikit atau banyak, bisa jadi karena penghasilan kita yang masih kurang baik. Tidak halal. Masih mengandung unsur keharaman walaupun tidak sepenuhnya. Sehingga menghalangi hati kita untuk memahami kebenaran. Kok saya sulit sekali ya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami kajian-kajian dan sebagainya. Coba periksa yaki. Bagaimana penghasilanmu? Barangkali itu ada unsur keharamannya yang menjadikan sebab hatimu terhalangi daripada kebenaran, daripada kesehatan dan kehidupannya. Ya. Nah, oleh karena itu, ini adalah syahwat ya, yang bisa merusak hati, yang bisa merusak kesehatannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Mungkin sebagian kita mengatakan, saya sulit untuk memahami ilmu. Bisa jadi barangkali sebabnya kita masih suka melirik-melirik pada apa yang diharamkan oleh Allah kalau di tengah jalan. Melihat perkara-perkara yang haram, wanita-wanita yang membuka auratnya. Walaupun itu sulit sekarang ya. Kalau kita tutup mata bisa nabrak nih. Tapi bagi orang yang ingin bersungguh-sungguh takwa sama Allah Taala, Allah yang Maha Tahu kesungguhan dia bagaimana dia menundukkan pandangan dan tidak mau melihat. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan sulit sekarang terpaksa kita melihatnya. Baik, maka jawabannya orang-orang yang bersungguh-sungguh akan ditunjukkan oleh Allah jalannya. Yang penting kita sungguh-sungguh dulu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami. Kita sungguh-sungguh dulu. Kita sudah pasang niat dalam hati sebagai hati yang sehat, kita tidak mau melihat kepada yang haram. Kalau kita sudah punya niat yang seperti itu, tatkala pandangan kita berbenturan dengan sesuatu yang haram tadi, kita akan tersentak dan kita akan segera memalingkan pandangan. Tapi kalau hati kita sudah melempem dalam artian ya sudah, tidak ada gerakan dari hati kita untuk bertekad meninggalkan melihat apa yang diharamkan oleh Allah, akhirnya kita tidak tersentak melihat apa yang diharamkan oleh Allah itu. Melihat ya melihat aja. Hah? Allahu musta'an. Bisa jadi karena itu kita masih sulit memiliki hati yang memahami benar. Makanya dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa ilmu itu tidak bisa dikumpulkan dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah, jadi syahwat-syahwat itu berpengaruh kepada kesehatan hawa nafsu kita, kepada kesehatan hati kita. Maka untuk mendapatkan kesehatan hati, seorang harus sabar melawan hawa nafsu. Ya. Sabar ini yang akan membuat kita jauh daripada hawa nafsu. Nah, banyak di antara kita yang tidak sabar dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga dia selalu ingin lebih, lebih dan lebih. Karena kekurangan sabaran kita, akhirnya kita dengan alasan kehidupan kita melanggar sana melanggar sini di dalam kehidupan. Bukan satu dua ikhwah yang bertanya dan menyatakan kesulitannya di dalam menghadapi kehidupan. Ya. Dia harus menurutnya melaksanakan apa yang sesungguhnya itu haram. Tidak boleh. Kita jelaskan jangan begini ya akhi. Ya. Mestinya demikian, demikian, demikian. Tapi Ustaz saya belum sanggup. Kurangnya kesabaran. Karena kata-kata yang belum sanggup ini, pada hakikatnya dia tidak sabar dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bukan masalahnya dia dalam keadaan terpaksa dalam makna yang syar'i. Terpaksa dalam makna yang syar'i yaitu bahwa dia telah terancam keselamatan jiwanya. Dia tidak bisa hidup kecuali dengan cara demikian, yang haram. Tapi masalahnya dia tidak bisa hidup sulit. Tidak bisa hidup sulit. Ya. Tidak bisa hidup ala kadarnya yang sedikit dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kurangnya kesabaran. Nah, oleh karena itu ini menjadi kerusakan bagi hati, penyakit bagi hati. Nah, demikian pula asyubuhat, syaitan itu tahu kapan dia harus menempatkan asyubuhat kepada orang-orang yang lemah ilmu dan pikirannya. Maka syaitan akan memberikan asyubuhat yang hanya bisa dikalahkan dengan al-yaqin. Al-yaqin yang bisa mengalahkan asyubuhat. Asyubuhat itu datang kepada orang-orang yang mereka tidak memahami ilmu agama ini dengan benar. atau yang tidak punya perhatian kepada ilmu agamanya, sehingga dia terkena oleh pemahaman syirik, pemahaman bid'ah, pemahaman yang rancu yang membawanya kepada kesesatan di dalam memahami Islam. Nah, betapa banyak orang-orang yang mempelajari Islam tetapi dia disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru dia sesat karena dia mempelajari Islam. Kenapa? Karena dia tidak diberikan ilmu yang sahih yang menjaganya daripada asyubuhat. Nah, mempelajari Islam ini tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan saja, kepintaran saja. Betapa banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tetapi tidak ditunjuki oleh Allah kepada al-ilmu sahih, sehingga dia sesat daripada al-kitab as-sunnah. Nah, makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk selamat daripada asyubuhat dibutuhkan al-yaqin. Artinya kesempurnaan ilmu, dan kesempurnaan ilmu itu terdapat di dalam Al-Qur'an, as-sunnah, kemudian fahmu salaf. Ya. Orang-orang yang mereka diberi keunggulan oleh Allah tabaraka wa taala untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat yang langsung menerimanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diwariskan kepada tabi'in dan diwariskan juga kepada atba' tabi'in yang datang setelah mereka. Nah, maka barang siapa yang diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala al-yaqin dan as-sabr, maka dia selamat daripada asy-syahawat dan asy-syubuhat. Sebagian manusia dikumpulkan oleh syaitan pada dirinya dua. Dia kena syahwat, dia kena syubhat. Dan ini banyak dari kalangan manusia. Ya. Dalam keadaan dia masih merasa dirinya beriman, padahal dia sudah melakukan praktek-praktek syirik yang mengeluarkan dia dari Islam, memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya, meminta kepada kuburan-kuburan dan sebagainya. Nah, juga di dalam kehidupannya dia terkena oleh syahwat. Kehidupannya dari harta yang haram, makan dan minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Terjadi dua hal. Ya, kena syubhat, kena syahwat. Subhanallah. Maka ihmadullah ta'ala ya ahli sunnah. Pujilah Allah tabaraka wa ta'ala wahai ahli sunnah. Tatkala engkau diberi oleh Allah keselamatan dari asyubuhat, kemudian Allah beri engkau sifat al-qana'ah dengan apa yang diberikan oleh Allah sehingga selamat daripada asyahawat. Nah. Kemudian masih terkait dengan al-qalbu as-sahih. Termasuk daripada al-qalbu sahih yang perlu kita ingat, yaitu bahwa al-qalbu sahih yang membedakannya dari al-qalbu al-marid dan al-qalbu al-mayyit, seperti apa yang telah disinggung oleh Ibnu Qayyim, apabila dia mencinta karena Allah dan di jalan Allah. Kalau dia membenci karena Allah dan di jalan Allah. Ini perkara yang sangat penting. Mencinta karena Allah artinya bahwa dia mencintai itu tidak ingin yang lain kecuali hanya keridhaan Allah. Ya. Di jalan Allah maksudnya bahwa dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula kalau membenci. Kalau dia membenci, ukurannya karena dia niat bencinya itu adalah ibadah kepada Allah. Karena Allah, bukan karena yang lainnya. Demikian pula kalau di jalan Allah, maka dia membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting. Betapa banyak kasus di mana seorang mukmin tatkala dia tidak berhati-hati dalam mencinta dan membenci, dia mencinta bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah. Akhirnya apa? Dia termakan oleh asy-syahawat atau oleh asy-syubuhat. Kembali lagi. Demikian pula Ketika dia membenci, dia membenci bukan karena Allah, bukan pula di jalan Allah. Akhirnya dia terkena asyahawat ataupun asyubuhat. Ya. Sehingga kalau kita mencinta sesuatu, ingat bahwa kita mencinta ini karena Allah. Tidaklah kita mencintanya kecuali karena kita mengharapkan pahala dari Allah, diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada saudara, kepada guru, kepada orang tua, atau kepada yang lain. Kita mencintai mereka karena kita mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini cinta yang sesungguhnya. Bukan karena semata-mata salah satu kesenangan dunia yang kita harapkan dari mereka. Kalau itu adalah cinta yang fana, cinta yang akan segera sirna dari hadapan kita. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari mereka, kita cinta. Kalau tidak, maka hilang rasa cinta itu. Ini fana, semu. Ya. Itu bukan cinta yang sesungguhnya. Apa yang mereka bicarakan tentang cinta yang hanya terkait dengan keinginan fisik atau terkait dengan hanya unsur-unsur duniawi, itu hanya cinta yang ibaratnya fata morgana, sebentar akan sirna. Tetapi kalau seorang mencinta karena Allah, cinta mereka akan kekal abadi selamanya. Mereka juga di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala akan dipersatukan oleh Allah karena cinta itu. Cinta yang karena Allah. Ya. Sehingga salah satu kelompok yang nanti dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah kelompok yang mereka mencinta karena Allah dan di jalan Allah. Ini paling terkait. Ya. Mencinta karena Allah dan di jalan Allah. Orang yang mencinta karena Allah, ya, maka hendaklah dia juga mencinta di jalan Allah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan tidak semua orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah itu niatnya karena Allah. Terkadang seorang mencintai apa yang dicintai oleh Allah, motivasinya adalah dunia. Ini juga perlu kita perhatikan. Al-qalbus sahih, tatkala dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, niatnya karena Allah. Sebagai contoh, betapa banyak orang yang mengamalkan agama. Tampilan lahiriahnya adalah agama. Tetapi niatnya bukan karena Allah. Berarti dia mencinta apa yang dicintai oleh Allah, bukan karena Allah. Dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, di antara tanda fitnah yang akan terjadi di akhir zaman atau yang akan terjadi belakangan di kalangan kaum muslimin, yaitu ultumisatid dunya bi'amalil akhirah wa sufukkiha li ghairi zi. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa di antara kerusakan fitnah yang terjadi di akhir zaman atau di kalangan kaum muslimin belakangan, yaitu dicarinya dunia bi'amalil akhirah, dengan amalan akhirat. Artinya dia mengamalkan akhirat, niatnya adalah dunia. Sehingga kalau dia mendapatkan dunia yang dia inginkan, dia beragama dengan baik, dia melaksanakan ini dan itu dari ketaatan pada Allah, mengamalkan hal-hal yang diajarkan oleh Allah karena dia mendapatkan keuntungan dunianya. Tetapi begitu dunianya dikurangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dunianya diuji oleh Allah, maka mulailah dia akan berkurang sedikit demi sedikit dalam mengamalkan agamanya. Mulai mundur ke belakang sedikit demi sedikit di dalam mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Allahu musta'an. Orang yang seperti ini yang dinyatakan oleh Nabi, in u'tiya radiya wa in muni'a sakhit. Kalau diberi dia ridha, kalau tidak diberi maka dia murka. Nah, ingat, mengamalkan agama ini karena Allah. Mencinta apa yang dicintai oleh Allah karena Allah. Nah, apakah itu manusia atau apapun juga yang dicintai oleh Allah, maka cintai karena Allah. Kemudian ketika kita membenci, juga membenci karena Allah. Dan juga membenci apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak semua orang yang membenci apa yang dibenci oleh Allah, niatnya karena Allah. Bisa jadi karena sesuatu yang diinginkan dari kehidupan dunia. Sebagai contoh yang mungkin bisa kita sebutkan di kalangan kita, ya terkadang seorang meninggalkan saudaranya, memboikot saudaranya, alasannya karena agama. Dia itu begini-begini. Ya. Atau sebagian mungkin bisa menyebutkan fatwanya demikian, dalilnya seperti ini. Ya. Ternyata apa? Dari sikapnya itu bukan semata-mata karena dalil, bukan semata-mata karena fatwa yang disebutkan oleh ahlul ilm. Di dalam hatinya ada bagian-bagian yang tersembunyi, ya, ketersinggungan, sakit hati. Naam, atau hal-hal lain yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Baik. Jadi al-qalbu sahih, dia akan mencinta karena Allah dan di jalan Allah, membenci karena Allah dan di jalan Allah. Baik. Kemudian masih pembahasan kita terkait dengan al-qalbu sahih. Bahwasanya al-qalbu sahih akan didapatkan, al-qalbu sahih akan didapatkan dengan seorang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan al-qalbu sahih yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, kebahagiaannya mengalahkan segala kenikmatan-kenikmatan dunia, mengalahkan segala kesenangan-kesenangan dunia. Baik. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati-hati manusia itu menjadi tenang? Hati yang akan menjadi tenang dengan zikir kepada Allah adalah al-qalbus sahih. Ya. Nah, selama kesehatan hati itu ada, tatkala dia mendekatkan diri kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Kenikmatan yang dirasakan adalah kenikmatan batin. Dan kenikmatan batin ini mengalahkan kenikmatan-kenikmatan lahiriah. Karena kenikmatan-kenikmatan lahiriah itu adalah kenikmatan-kenikmatan semu. Sedangkan kenikmatan batin itu adalah kenikmatan yang hakiki. Betapa banyak orang yang kuat, sanggup, tangguh di dalam kehidupannya yang serba berkekurangan. Bahkan selalu menanggung ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ini mampu dia lakukan tatkala hatinya selalu besar dan bergembira karena adanya kepuasan batin. Nah, kepuasan batin itu mengalahkan segalanya. Naam. Apapun dari kesenangan dunia ini kalah dengan kekuatan batin. Dalam hal apa saja? Nah, sekarang kalau kita ditanya, atau kalau ditanyakan kepada seseorang, apa kesenangan dunia yang paling kau gandrungi dari kenikmatan-kenikmatan lahiriah? Mungkin sebagian mereka akan menjawab, ya, hubungan biologis dengan perbuatan zina, dengan banyak wanita. Katakan seperti itu. Ya. Mereka-mereka yang melakukan hubungan demikian itu, mereka justru tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Semu pada hakikatnya. Bahkan dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka tidak mendapatkan kelezatan 1/10 daripada orang yang melakukan nikah yang sahih. Ya. Kita saja yang dihiasi oleh syaitan seolah-olah melihatnya indah, padahal mereka tidak mendapatkan dan merasakan apa-apa. Lekatan syahwat selesai. Ya. Tapi orang yang mendapatkan kepuasan batin yang disertai dengan keridhaan Allah tabaraka wa taala mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih baik daripadanya. Karena kenikmatan dunia itu kalau diumbar, hawa nafsu itu kalau diumbar tanpa batas, justru kenikmatannya hilang dan mendatangkan mabarrah. Mendatangkan mabarrah. Sekarang contoh ringannya saja. Ya. Seorang makan, seorang minum. Apa makanan yang paling dia nikmati? Katakan, dia suka makan daging ayam. Kalau setiap hari dia makan daging ayam, enak gak? Bosan kan? Itu kenikmatan lahiriah yang ada pada manusia. Senikmat apapun kenikmatan tersebut, kalau dia sering melakukannya tanpa batas, tidak ada lagi kenikmatannya. Ini satu hal. Hal yang kedua, mendatangkan mazharah. Coba saja makan melampaui batas. Walaupun makanan itu makanan yang paling enak, yang paling kau sukai di muka bumi. Nah, sebagai contoh orang yang sering makan katakan daging-daging, kemudian yang lemak-lemak yang enak-enak segala macam, datang penyakit kolesterol lah, asam urat lah, inilah, itulah. Ya, mengandung apa? Mazharah. Nah, seorang makan lebih daripada kapasitas perutnya, mazharah enggak? Mazharah, walaupun itu makanan yang paling enak. Ini kenikmatan lahiriah. Tapi kalau kenikmatan batin tanpa batas. Seorang merasakan puasnya itu lebih dari apa yang dia bayangkan. Itu kenikmatan batin. Nah, kenikmatan batin ini yang dituju dari ajaran-ajaran Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terkait dengan puasa puasa wisal, beliau melarang sahabatnya untuk puasa terus-menerus yang tanpa buka, tanpa makan dan minum. Tatkala para sahabat menyangkal, "Ya Rasulullah, fa anta tuwasil, engkau juga melakukan puasa wisal yang tidak pernah buka, puasa terus-menerus siang dan malam." Kata Nabi, "Innama yut'imuni rabbi wa yasqini." Hanya saja Rabbku yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Para ulama mengatakan makan dan minum di sini bukan makan dan minum dengan makna yang sesungguhnya. Karena kalau diberi makan dan minum dengan makna yang sesungguhnya, artinya benar-benar makan dan minum yang datang dari makanan dan minuman surga, katakan seperti itu, kata para ulama berarti dia tidak puasa, tidak melakukan wisal. Karena yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta hubungan biologis. Ya. Oleh karena itu mereka katakan bahwa yang dimaksud Rabbku telah memberi aku makan dan minum di sini adalah beliau punya kekuatan, kenikmatan dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah itu menempati kedudukan makan dan minum pada manusia biasanya. Seperti itu kekuatannya. Sehingga dengan beliau selalu berpuasa mendekatkan diri kepada Allah, beliau tidak lagi butuh makan dan minum. Di sana ada kepuasan hati dan kepuasan jiwa yang bahkan bisa lebih hebat daripada makan dan minum. Itu kekuatan batin, kekuatan jiwa. Ya. Maka seorang yang hatinya sudah terisi dengan kedekatan kepada Allah tabaraka wa taala, Ketenangan-ketenangan dunia yang fana ini tidak akan lagi berpengaruh kepada kebahagiaannya. Dia hidup melarat, dia hidup serba berkekurangan, dia hidup tidak berkecukupan. Itu tidak lagi akan berpengaruh untuk dia surut di dalam mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama makhluk secara mutlak. Bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat bahwasanya kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca sirah beliau, kita dapatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dengan berkekurangan. Kalau seandainya kebahagiaan hidup itu adalah dengan harta benda dan kekayaan semata, maka orang yang paling pantas hidup dengan mewah, hidup dengan senang di atas manusia-manusia yang lainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seutama-utama makhluk dan kekasih Allah yang paling spesial di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau itu adalah Khalilullah. Hanya dua manusia yang mendapatkan kedudukan ini. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kehidupan beliau? Beliau pernah tidak makan beberapa hari sampai mengganjalkan batu antara perut dengan ikat pinggangnya. Bukan hanya sampai di situ. Itu pun dalam keadaan lapar yang tidak makan beberapa hari, beliau terancam dengan serangan musuh yang datang dari bangsa Arab. Sehingga beliau dengan para sahabatnya mengerahkan tenaga untuk menggali parit. Peristiwa perang Khandaq kita ingat. Ya, Al-Arab mengumpulkan kekuatan 10.000 orang yang selama ini bangsa Arab tidak pernah berperang dengan kekuatan pasukan yang sebesar itu. Ya. Tapi kali ini untuk menghadapi Nabi, mereka mengumpulkan kekuatan yang dahsyat. Nabi menggali parit dalam keadaan lapar, tidak makan beberapa hari. Ya. Sampai ada sebagian sahabat yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, punya seekor anak kambing dan sedikit adonan roti. Ya. Dia sembunyi-sembunyi bisikkan kepada Nabi, ada makanan. Ngundang Nabi. Dengan niat apa? Supaya Nabi enggak banyak bawa orang karena makanannya sedikit. Ya, agar cukup nantinya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang seperti itu, dipanggil al-muhajirin wal ansar. Yang banyak di antara mereka juga lapar tidak makan. Ya. Tapi dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang sedikit itu cukup bagi mereka, ya. Sahabat al-muhajirin wal ansar, cukup juga bagi tuan rumah, bahkan ada sisanya untuk dibagikan kepada tetangga-tetangga. Ini adalah mukjizat. Ini kehidupan Nabi. Beliau tidur dalam keadaan di atas tikar, yang tikar itu membekas di punggungnya. Alhamdulillah, kita tidak seperti itu, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kepuasan batin dengan dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kemelaratan hidup itu tidak berpengaruh. Karena ketenangan batin itu mengalahkan segalanya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah menyatakan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Nah, sudah pernah kita sampaikan dalam kesempatan yang lain bahwa seorang yang ingin mencari kebahagiaan hati dengan mengejar segala kesenangan-kesenangan dunia, justru Allah tabaraka wa ta'ala menyiksa dia dengan kesenangan-kesenangan itu. Hati dan jiwa raganya akan semakin tersiksa dengan dia mengejar kesenangan-kesenangan dunia. Hatinya capek, badannya letih, namun dunianya tidak akan bertambah kecuali sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan ba'da dzuhur mubasyarah insyaallah. Saya sudahi lebih dan kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.